Tak kusangka akhirnya beginilah jadinya. Pedih hati terasa hampa di dalam dada, semakin berana. Dulu aku bertanya, dalam hati berjanji untuk saling mencinta. Bahagia kian terasa, indah dalam asmara, setahun tak terasa. Gelap menutup indah kenangan masa lalu, pudar segala impian hatiku. Sekejap kau hancurkan masa depanku, aku tak percaya. Mengapa sampai hatimu kau lakukan itu? Sekedar kau puasi dirimu. Tak ingatkah janji kita yang dulu? Aku tak percaya. Dalam hati berjanji untuk saling mencinta. Bahagia kian terasa, indah dalam asmara, setahun tak terasa. Gelap menutup indah kenangan masa lalu, segala impian hatiku. Sekejap kau hancurkan masa depanku, aku tak percaya. Mengapa sampai hatimu kau lakukan itu? Sekedar kau tak ingatkah janji kita yang dulu? Aku tak pernah.